Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Ibadah adalah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Dunia adalah negeri amal. Akhirat dengan surga atau neraka adalah tempat kita kembali. Ayah, ibu, suami, istri, anak, gelar, jabatan, harta, dan segala yang kita kumpulkan kelak akan kita terima dari depan atau punggung kita di dalam buku catatan amal masing-masing. Jika ada tempat pelarian yang seseorang dapat bersembunyi dari tanggung jawab dari semua yang dicintainya itu, niscaya akan dia lakukan. Beratnya hari perhitungan menjadikan setiap makhluk mendambakan agar dirinya tidak pernah diciptakan sekalipun. Itu kan nanti. Kita bicarakan yang sekarang saja. Mungkin itu ungkapan yang sering kita dengar tatkala disampaikan perkara akhirat, perkara agama pada sebagian orang. Sementara agama seakan-akan hanya ada di masjid saat bulan Ramadan, Idul Adha dan Idul Fitri, juga ritual-ritual yang dianggap bagian dari agama. Salat terasa berat pada waktu subuh. Puasa Ramadan pun hanya di hari-hari pertama atau juga kadang di akhirnya. Zakat sering lupa dibayar dan dihitung. Haji cuma karena gelar ingin dipanggil Pak Haji atau Hajjah Fulanah. Berjenggot dianggap kumuh. Jilbab buka tutup. Warisan dibagi rata. Dan semua perkara syariat dilakoni dengan timbangan nafsu dan tidak mengikuti dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Memang jalan ke surga diliputi dengan perkara-perkara yang kita benci, sedangkan jalan ke neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bis syahawat." Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan neraka diliputi dengan berbagai syahwat. Salat lebih mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Zakat mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Puasa Ramadan mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Haji dan umrah mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Berjenggot mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Tidak isbal mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Berjilbab mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Bercadar mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Bagi waris dengan hukum Islam, mudah bagi keluarga tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Sedekah mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Jihad mudah bagi orang tertentu, tapi berat bagi yang lainnya. Mudah atau berat bergantung dengan kadar iman. Iman bergantung dengan hidayah. Hidayah bergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul imana وزينه في قلوبكم وقرح إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Para pendengar Ismail Radio yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kita, memberikan taufik dan hidayahnya kita, sehingga kehidupan kita di atas muka dunia ini sebagai jalan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan menggapai surganya. Tanyalah kepada ulama yang menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajar. Tanyalah kepada ahli ibadah yang selalu mengabdikan kepada Allah Ta'ala. Tanyalah kepada pejuang yang rela mempertaruhkan nyawanya pada jalan Allah Ta'ala. Tanyalah kepada orang yang rela mengorbankan nyawanya demi menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Tanyalah kepada para da'i yang rajin berdakwah siang dan malam tanpa kenal lelah. Tanyalah kepada mereka semua, kenapa kalian melakukannya? Mereka hanya punya satu jawaban kepada kita. Kami menginginkan surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.